Setelah sebelumnya kita mempelajari ahkamur ra', yaitu hukum-hukum ra', pada hari ini kita akan mulai memasuki pelajaran tentang macam-macam mad far'i. Mad far'i adalah mad yang panjangnya lebih dari dua harakat. Sebelumnya kita telah mempelajari mad tabi'i yang panjangnya dua harakat. Pada hari ini kita akan mulai memasuki mad far'i. Di sini dijelaskan oleh penulis mad tabi'i bertambah ukurannya menjadi lebih dari dua harakat jika bertemu dengan hamzah ataupun sukun. Ya. Jika bertemu dengan hamzah ataupun sukun. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya, baik sukunnya asli maupun arid. Adapun hamzah, ini penjelasannya yang pertama. Adapun hamzah, maka bisa jadi terdapat dalam satu kata bersama mad tabi'i atau terpisah pada awal kata berikutnya. Nanti akan ada contohnya. Sedangkan sukun, maka ia harus berada dalam satu kata bersama mad tabi'i. Jadi mad tabi'i yang disebut dengan mad far'i tadi, apabila sukun, dia harus berada dalam satu kata. Jika terpisah, maka matnya tidak berlaku atau terhapus. Contohnya mana? Contohnya adalah yang berikut ini yang akan kita baca. Kita baca tetap dengan sekali lagi menyempurnakan huruf dan menyempurnakan harakat. Menyempurnakan huruf dan menyempurnakan harakat, itmamul huruf dan itmamul harakat. Itmamul harakat adalah dengan membuka mulut ya ketika fathah dan posisi lidah pada posisi biasanya. Kemudian kasrah yaitu dengan menurunkan rahang ke bawah dan mengangkat sedikit tengah lidah. Sedangkan dhammah adalah dengan menghimpun ya bibir ke depan dan sedikit mengangkat pangkal lidah. Sedangkan sukun yaitu dengan mengembalikan pada posisi semula. Kita baca wattaqullaha. Hanya ya wattaqullaha hatta narallaha. Awas ya, perhatikan pada lafzul jalalah, jangan dibaca dengan makhraj wawu. Hatta narawaha atau hatta narawaha. Kita lanjutkan. Talbisul haqqa. Pada su talbisul ya. Di situ ada mad, antum perhatikan. Mana yang terhapus nanti? Antum perhatikan di sini pada talbisu, itu aslinya adalah talbisu. Kemudian bertemu sukun, yaitu pada lam sukun, tetapi berbeda katanya. Pada kata yang berbeda, tidak dalam satu kata, sehingga matnya terhapus. Kita ulang lagi. Talbisul haqqa. talbisul haqqa. Lagi talbisul haqqa. Talbisul haqqa. Fiddini. Fiddini. Ya, itu fi ketemu dengan dal, dal yang bertasydid, dal yang bernama bersukun, sehingga terhapuslah matnya. Fiddini. Fiddini. Musal kitabah. Musal kitabah. Qalu ud'u lana. Qalu ud'u lana. Qalu ud'u lana. Qalu ud'u lana. Fadhkur. Fadhkurullah. Fadhkurullah. Qulna dakhulu. Qulna dakhulu. Qulna dakhulu. Qulna dakhulu. Wa taktumul haqqa. Wa taktumul haqqa. Wa taktumul haqqa. Wa taktumul haqqa. Azizun dhuntiqamin. Di situ ada ikhfa, perhatikan ya, lidahnya didekatkan pada makhrajnya masing-masing ya. Pada ketika bertemu dzal maka didekatkan di ujung lidah, ketika bertemu ta didekatkan di pangkal gigi seri atas. Azizun. Azizun ya. Azizun, didekatkan ujung lidahnya. Azizun dhuntiqamin. Ayo. Azizun dhuntiqamin. Lidahnya didekatkan ya. Azizun dhuntiqamin. Azizun dhuntiqamin. Bagaimana menyempurnakan harokatnya? Ketika zu ya azizu, maka bibir kita kita himpun ke depan. Ketika masuk dengung, zung. Ketika masuk dengung, maka posisi sudah kembali pada semula. Kembali pada posisi semula. Demikian juga pada zung, zu. Posisi bibir ya terhimpun ke depan. Ya. Kemudian ketika dengungnya kembali pada posisi semula. Kita ulang lagi. Azizun dhuntiqamin. Ayo. Azizun dhuntiqamin. Faqul nadrib. Faqul nadrib. Faqul nadrib. Faqul nadrib. Tukmilul iddata. Tukmilul iddata. Tukmilul iddata. Waktul buyuta. Waktul buyuta. Waktul buyuta. Waktul buyuta. Tamassana an-naru. Tamassana an-naru. Fil qisasi. Fil qisasi. Wattaqullaha. Wattaqullaha. Wattaqullaha. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا. تَرَوْا. تَرَوْا. Kemudian ke depan ya. Wow. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا. وَآتَى الْمَالَ. وَآتَى الْمَالَ. وَآتَى الْمَالَ. وَآتَى الْمَالَ. مُحِلِّ الصَّيْدِ. Pada sadnya bibir tidak ke depan. Muhillis saidi. Muhillis saidi. Ja'alna al-qiblata. Ja'alna al-qiblata. Alladhi istawqada. Alladhi istawqada. La yahdi al-qawma. La yahdi al-qawma. Jabu as-sakhra. Ya جاب الصخرة جاب الصخرة آمنوا استجيبوا آمنوا استجيبوا. Perhatikan pada tanya ada hamasnya. آمنوا استجيبوا آمنوا استجيبوا. تقتلوا النفس تقتلوا النفس. يستوي الأعمى يستوي الأعمى. يستوي الأعمى يستوي الأعمى. أعمى أعمى. nyambung suaranya ya. يستوي الأعمى يستوي الأعمى. عليها القول عليها القول عليها القول عليها القول. أن أقيم الدين أن أقيم الدين. وآتوا اليتامى وآتوا اليتامى. وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول. إنما النجوى إنما النجوى. لا تقتلوا الصيد لا تقتلوا الصيد. فقولوا اشهدوا فقولوا اشهدوا. لا تخونوا الله لا تخونوا الله. لا تخونوا الله لا تخونوا الله. لا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا. وقال الحمد وقال الحمد. Di sini ada faedah. Lam pada waqala alhamdu, waqala alhamdu dibaca dengan nabr untuk membedakan dengan waqala alhamdu. Nabr yaitu dengan apa? Meninggikan ya, meninggikan pada bacaan tersebut dengan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya suaranya. Waqala alhamdu waqala alhamdu waqala alhamdu waqala alhamdu. Dinaikkan ya, beda dengan waqala alhamdu dengan waqala alhamdu. Coba waqala alhamdu. Contoh semisalnya adalah pada surat surah Qaf. Misalnya dzaqash syajarata ya. Ini baca yang bawah itu dzaqash syajarata dzaqash syajarata. Wastabaqal baba wastabaqal baba. Ya. Kita baca bersama-sama dari واتقوا الله واتقوا الله حتى نرى الله تلبس الحق في الدين موسى الكتاب قال ادعوا لنا فاتقوا الله قلنا ادخلوا وتكتموا الحق عزيز. Dimajukan pada bibirnya ketika dengung. Azizun ya, dengung posisi bibir kembali pada posisi semula. Azizun zuntiqamin ya. Azizun zuntiqamin. Lanjut. Faqulna rib faqulna rib. Lagi tukmilul iddata ya. Tukmilul iddata. Terus waqtul buyuta waqtul buyuta waqtul buyuta. Tamassalna fil qisasi fil qisasi. القصاص واتقوا الله بئس ما اشتروا وآت المال محل للصيد جعلنا القبلة الذي استوقد آية للقوم جابوا الصخرة آمنوا استجيبوا تقتل النفس يستوي الأعمى عليها العمر عن حقيم الدين وآتوا اليتامى وأطيعوا الرسول إنما النجوى لا تقتلوا الصيد هذا صد لا تقتلوا الصيد kembali pada posisi semula bibirnya. La taqtulus sayda. Fakulushhadu. La taqtulullaha. Lagi. لا تقولوا الله لا تقربوا الزنا وقال الحمد yeah. Kita lanjutkan. Kita masuk pada mad far'i. Mad dengan sebab bertemu hamzah ada 3 jenis. Dengan sebab bertemu hamzah. Kita masuk yang pertama yaitu sebab mad far'i yaitu bertemu dengan hamzah. Ada 3 jenis. Yang pertama wajib, kemudian jaiz dan silah kubra. Kita masuk pada pelajaran ke-76 halaman ke-95. Mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata wajib dipanjangkan dengan ukuran 4 harakat. Di sini penulis memberikan keterangan ukuran 4 harakat pada mad wajib dan mad jaiz adalah riwayat Hafiz An-Asim melalui tariqah Syatibiyah. Jadi ukuran 4 harokat pada mad wajib dan mad jaiz adalah riwayat hafiz an asim melalui tariqah syatibiyah. Dan ukuran 4 harokat adalah seukuran bacaan kata-kata Musa, Isa, ya Musa, Isa. Kita akan ukur nanti. Kita baca mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata wajib dipanjangkan dengan ukuran 4 harakat disebut dengan apa? Mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Bertemunya huruf mad dengan hamzah itu berada dalam satu kata. Kita baca misalnya ukurannya qalu, coba qalu. Kalau ukuran satu kata atau ukuran ya ukuran, saya ulangi lagi, kalau ukuran 2 harakat qalu, itu satu harakat. Coba kita baca pada sya'airi, ukuran empat harokatnya sepanjang sya'airi. Coba sya'airi. Ya. Kalau dua harokat sya'airi. Ya. Kalau ukuran dua harokat berapa? Sya'airi. Kalau satu harokat sya'airi, itu satu harokat. Ya. Bisa dirasakan? Kalau ukuran diukur dengan apa? Dengan tangan kurang tepat. Kurang tepat diukur dengan tangan. Ini disampaikan oleh penulis kepada kami. Kita baca. Sya'airi. Sya'airi. Ya, segitu. Ukuran dua harokatnya. Sya'airi. Ya, membaca seperti ini kurang. Ya. Karena wajib dibaca dengan empat harokat. Kita baca. Sya'airi. Sya'airi. Dara'iqa. Dara'iqa. Qailuha. Qailuha. Qailuha. Qailuha. Bina'an. Bina'an. Husa'an. السماء السماء البغاء البغاء الشتاء الشتاء دكاء دكاء مشاء آلائي آلائي عطاء عطاء هجي عطاء عطاء سواء سواء شهداءكم شهداء أبناءكم أبناءكم. Kita baca bersama-sama pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Sya'airi. Sya'airi. Qa'iqa. Qa'iluha. Qa'iluha. Tabi'i pada akhir kata, jika bertemu dengan hamzah di awal kata, ya, bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya, maka dibaca pula dengan ukuran empat harakat sebagaimana di atas, dan disebut dengan majaiz munfasid. Kita baca. Auhayna ilaika. Auhayna وعصى آدم وعصى آدم وما تفرقوا إلا وما تفرقوا إلا بما أنزل بما أنزل bima unzila, bima unzila, wa ala absarihim, wa ala absarihim, wa ala absarihim, wa ala hanya ya wa ala absarihim, wa ala absarihim, fi adhanihim, fi adhanihim, fi adhanihim, fi adhanihim, fiha azwajun, فيها أزواج، فيها أزواج، ماذا أراد، ماذا أراد، وأطيع أمري، وأطيع أمري، وأطيع أمري، قالوا أتجعل، قالوا أتجعل، إني أعلم، إني أعلم، عنيا إني أعلم، إني أعلم، فسجدوا إلا، dalnya jangan du ya. Fasajadu illa, fasajadu illa, Musa arba'ina, Musa arba'ina, fatubu ila, fatubu ila, fatubu ila, وابتغوا إليه، وابتغوا إليه، وجاء بسم الله أوحينا إليك، أوحينا إليك، وعصى آدم وما تفرقوا إلا بما menyelesaikan dan telah mengenal mad far'i yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mad silah kubra, ya, mad silah kubra biiznillah taala. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.